Kita dengarkan firman Tuhan dari surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Kita baca bergantian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Semua kita berkata amin. Silakan duduk. Minggu lalu kita sudah mendengar khotbah bagaimana pasukan Abraham. Pasukan yang terdidik dan terlatih. Yang berjumlah 318 orang. Mampu mengalahkan pasukan koalisi yang sudah juga bergabung dengan pasukan Sodom dan Gomora. Jadi ada 9 kerajaan yang bisa dikalahkan oleh pasukan dari keluarga Abraham. Luar biasa, ya. Sementara Kedorlaomer di zaman itu adalah pemimpin yang hebat, yang disegani, yang orang-orang raja-raja kepadanya harus memberi persembahan, memberi upeti. Tapi pasukan Abraham mampu mengalahkannya dan membebaskan Lut, orang benar itu, dari tawanan Kedorlaomer. Apa maknanya, apa hubungannya dengan kita? Kita sebagai keturunan Abraham, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, adalah orang-orang pilihan Allah yang dididik, yang terdidik, terlatih beribadah supaya mampu mengalahkan musuh, roh-roh jahat di udara, sehingga kita tidak menjadi tawanan iblis. Karena itu kita harus terlatih. Namun belum cukup hanya terdiri dan terlatih, harus juga dengan selengkap senjata. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sering mengeluhkan perlengkapan kita yang kurang, yang sudah kalah model, yang sudah ketinggalan zaman dibanding dengan tetangga seperti Malaysia, sehingga kerap mereka sudah melecehkan kita. Tak bisa lagi kita di zaman ini berkata dengan bambu runcing, merdeka. Kalau senjata kita sekarang hanya bambu runcing, orang sana menggunakan senjata mutakhir, ya kita tinggal umpan musuh. Jadi terdidik, terlatih, kemudian memiliki selengkap senjata Allah. Mengapa bangsa Israel yang jumlahnya hanya 3 juta jiwa berhadapan dengan Liga Arab yang jumlah penduduknya 150 juta. Perbandingan penduduk sudah 1:50. Berarti Israel harus melawan 50 orang Sementara kita satu lawan satu belum tentu. Ya. Tapi sana harus siap. Luas wilayah Liga Arab itu ada 5.287.000 mil. Jadi perbandingan wilayah pun 1:660. Jadi saudara boleh bayangkan negara kecil Israel yang diserang dari utara, diserang dari selatan, diserang dari barat. Bisa saja kalau menurut jumlah hanya ditiup bangsa Israel tenggelam ke laut sana. Tapi Israel menang. Dalam perang 5 Juni 67 mereka menjadi pemenang luar biasa yang mencengangkan dunia dalam perang 6 hari. Mengapa bisa? Pertama, memang terdidik, terlatih, tidak kenal lelah. Karena kalau pasukan Arab, pilot-pilotnya itu hanya mampu satu kali, satu hari, satu trip menerbang ke pesawat. Paling jagonya 2 kali. Sementara pilotnya Israel 4 kali. Jadi sekali maju, balik, sekali lagi balik. Makanya tahun 67 waktu terjadi perang 6 hari, 1000 pesawat Mesir dilumpuhkan dalam 2 hari. Sampai Abdul Nasser ketika itu menangis. Karena itu sudah berarti 80% angkatan udara hancur. Makanya perang selanjutnya Israel merajai udara. Kenapa? Terdidik, terlatih, memiliki senjata mutakhir. Bayangkan saja baru 3 jam oleh Liga Arab mengumumkan perang terbuka. 3 jam. Israel sudah menyerang. Pesawat-pesawat Liga Arab, baik Syria, Mesir, dan Jordania, yang masih di landasan, belum mengudara, masih dipanasi sebelum terbang. Sudah diserang Israel. Dan pada jam itu atau 3 jam kemudian sesudah pengumuman perang, 452 pesawat musuh dirontokkan di landasan tanpa kehilangan 1 pesawat. Bayangkan. Karena Israel ini pendengarannya amat tajam, perhatiannya amat luar biasa. Instruksi-instruksi dari komandan tidak pernah mereka abaikan. Kalau dibilang serang-serang, mereka belajar dari Daud. Kalau Goliat, karena besar raksasa dia kan, dia baru bergerak, Daud sudah berlari. Itulah Yahudi. Orang sana baru memanaskan pesawat, pesawat mereka dari udara sudah menghantam. 452, 3 jam kemudian hancur. Dan mungkin kita berkata, kenapa bisa begitu? Karena intelijen dari Israel adalah terkuat di dunia. Terkuat kalah Amerika, kalah Inggris. Dan mata-mata mereka banyak menyusup menjadi pilotnya Mesir, angkatan udara. Begitu juga Suria dan Jordania. Jadi sudah terbayangkan kalau mata-mata musuh menjadi pilot-pilot dari pesawat kita. Semua kekuatan pesawat, kecanggihan pesawat, kelebihan dan kelemahan dilapor semua ke Israel. Makanya Israel tinggal tembak. Pada hari berikut perang 6 hari, ketika Suria mencoba mengudara dengan pesawat-pesawat canggih juga buatan Rusia, dalam pertempuran di udara 100 lebih pesawat dari Syria dirontokkan tanpa Israel kehilangan satu pun. Karena perlengkapannya canggih. Pesawat-pesawat miras yang mereka beli dari Prancis dimodifikasi lagi oleh Israel sehingga lebih akurat, lebih cepat. Jadi kalau mereka di udara, Kalau mereka di depan, pesawat mereka di depan dikejar oleh musuh, dengan cepat mereka menurunkan pesawat. Musuh mempercepat lajunya, udah di depan dia, tinggal dari belakang tembak. Kalau musuh di depan, kecepatan pesawat dia, menang dengan pesawat musuh, tinggal nembak. Makanya satu hari bisa merotongkan 100 pesawat tanpa kehilangan pesawat. Kenapa? Terlatih, terdidik, dan memiliki selengkap senjata, dan tidak kenal lelah. Kalau pasukan Arab sudah menerbangkan satu kali pesawat, itu minum tua nggak mak? Orang Arab kan terkenal peminum, ya. Kalau sudah minum dia lupa dia. Mereka minum kan di bar-bar, di klub-klub. Mereka lupa bahwa di sana ada pelayan-pelayan. Kelihatan pelayan, padahal adalah intel-intel dari Mossad yang melayani mereka. Dan tahulah orang mabuk, kalau sudah minumnya banyak, apalagi oleh pelayan-pelayan dikasih zat-zat tertentu membuatnya mabuk, habis semua rahasia terbongkar. Kalau pasukan KPK kita menangkap seorang Nazaruddin, sudah mengerahkan polri berapa orang, mulai dari yang berpangkat kolonel ya, sampai letkol berapa orang, charter satu pesawat. Menangkap dia saya 4 miliar. Sementara denda dia cuma 500 juta. Ambat untuk mengambil dia, jadwal kita. Tapi saudara tahu, musuh yang paling dicari Israel. Paling dicari. Karena sering melakukan teror kepada Israel. Hanya ditangkap oleh seorang mata-mata Israel. Seorang wanita. Agen intelijen dari Mossad, perempuan, mengkecoh, menjanjikan kita bersenang-senang ke Perancis, mendengar Perancis, menginap di hotel berbintang dan sebagainya. Nah ini nggak tahu, mau dia dibawa ke Perancis, ya. Sampai di Perancis sudah menunggu di sana dinas rahasia Israel. Menangkapnya, enggak sempat itu ke hotel, enggak sempat bercenang-cenang, dan langsung bawa ke Israel menuju meja persidangan. Coba, kerugiannya cuma berapa? Bisa menangkap musuh. Profesor nuklir dari Irak, ya, tahunnya, yang terakhir dibunuh agen Mossad. Sehingga terbengkalailah stasiun nuklir Irak. Nah sekarang Iran yang mulai masuk, karena di sana udah stop. Kenapa? Mereka terdidik, mereka terlatih, mereka taat, termasuk agen-agen rahasia itu. Kaum perempuan-perempuan, mereka diizinkan menggoda, merayu dan lain sebagainya. Tapi satu hal tidak boleh, tidak boleh berhubungan intim. Itu pantangnya. Dan mereka taat. Makanya dinas rahasia intelijen terhebat di dunia adalah Israel. Itu makanya Rasul Paulus berkata, kita harus menjadi kuat, ya. Kuat sehingga kita tidak juga terkecoh oleh tipu muslihat iblis. Jadi kita akan menjadi kuat bukan saja terdidik terlatih, tapi juga harus tahu muslihat iblis. Kalau iblis menyodorkan hal duniawi kepada kita, nah apakah kita tergoda? Apakah kita terpesona? Ini. Saya sedih melihat Angelina, ya, yang tadinya Kristen. Tapi menjual imannya, menjual Tuhannya untuk bisa menikah dengan yang berlawanan iman. Akhirnya dia kehilangan suami, kehilangan ketenaran, kehilangan jabatan di DPR. Sekarang jadi terdakwa dengan ancaman 20 tahun penjara. Orang berkata, "Matuai hurungan namanya, tabadu penunuhumi, nakkan asing bongkarona," katanya ini. Jadi saudara-saudara Tuhan, cintai Tuhan di atas segalanya dan tidak pernah menjadi tertipu oleh godaan-godaan iblis. Sekalipun iblis menyodorkan kemewahan dunia, kerajaan dunia. Makanya waktu kami mubes luar biasa, banyak juga pendeta dari Minahasa yang ngotot supaya pendeta-pendeta GPD boleh juga DPR. DPR. Dan ada beberapa yang sudah anggota DPR, pendeta. Sehingga kadang-kadang khotbah dari podium pun sudah berbau politik. Karena DPR. Tapi mubes di Batu tidak menolak bahwa seorang pendeta, seorang gembala tidak boleh terlibat dalam lembaga politik. Ya, semua namanya kalau pendeta. Kalau dia mau terjun ke situ, lepas penggembalaan. Boleh juga jemaat kalau dia mau berpolitik, silakan kan. Tapi pendetanya jangan ikut berpolitik. Kalau nanti ada jemaat kita dari partai lain dan lain sebagainya, lalu dia apa? Ribut. Tapi banyak juga denominasi GPD, bukan GPD, gereja aliran pendekosta yang mengizinkan politik, berpolitik, pendeta-pendanya. Karena itu sedang disuruh Tuhan, kita juga harus bisa membaca siasat iblis. Apa maksud iblis menyodorkan ini dan itu kepada kita, sehingga kita tidak pernah terpesona. Makanya lagu yang berkata, berkatmu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Tak boleh terpesona karena berkat. Yohanes di Pulau Patmos ditegur oleh Tuhan karena dia terpesona dengan kehebatan gereja yang sesat. Ditegur, mengapa engkau heran? Jadi orang yang gampang-gampang heran, hati-hati. Semua itu sedaran jiwa Tuhan. Kita harus memiliki selengkap senjata Allah. Dan selanjutnya kita melihat apakah selengkap senjata Allah itu dalam Efesus 6. Inilah senjata rohani kita. Inilah perlengkapan rohani kita yang harus kita miliki selengkapnya. Tidak boleh hanya satu saja. Supaya kita mampu mengalahkan musuh, kita harus memiliki selengkap senjata Allah. Senjata canggih. Pertama, Efesus 6 ayat yang ke 13-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Jadi saudara-saudara Tuhan, perlengkapan kita yang pertama adalah berikat pinggang kebenaran. Jadi menjadi anak-anak Tuhan harus menjadi orang benar, bukan hanya menjadi orang percaya, harus menjadi orang benar. Rumah tangganya benar, pernikahannya benar, mata pencahariannya yang benar. Ada dulu di Persia seorang sintua paragat, memang tidak pernah dia mabuk. Dia cuma maragat dan menjual tuak. Datang pendeta, memang kau tidak mabuk, tapi usahamu membuat orang mabuk. Hentikan. Tidak layak, tidak pantas bagimu sebagai sintua. Kau menjual tuak. Memang kau tidak mabuk, tapi kau bikin mabuk. Kau penyebab. Yang menyebabkan orang berdosa juga berdosa katanya. Untungnya sintua ini mau mendengar nasihat gembalanya. Bamoloso sumadde emang hupasoma katanya. Dipaso. Dan dia diberkati Tuhan. Aisyolah tuak pasarian. Jadi menjadi anak Tuhan harus hidup benar. Haleluya ini. Banyak orang juga bangga dia menang lotre. Menang togel. Saya katakan, jangan mengharapkan kemenangan dari togel atau dari judi. Karena dalam firman Allah dikatakan, milik yang diperoleh dengan cepat pada akhirnya tidak diberkati. Tidak diberkati. Bekerjalah dengan halal. Sedikit demi sedikit maka lama-lama akan jadi banyak. Haleluya. Ini. Jadi kita bukan hanya menjadi orang benar, orang percaya harus menjadi orang benar. Ikat pinggang adalah berbicara dengan kebenaran. Di zaman dulu, uang ditaruh orang di ikat pinggang. Jadi kain atau kulit dijahit, uang disitulah dimasukkan. Uang di zaman dulu kan logam, disitulah dimasukkan supaya jangan diambil orang. Maka orang selalu berikat pinggang karena disitulah uangnya. Ini berbicara kepada kita bahwa kita harus hidup benar, bukan hanya percaya. Sebab jaminan orang benar ada, yaitu hidup oleh percayanya. Dalam Roma 1 ayat yang ke-16, tolong Pak Hombing ya. Roma 1 ayat 16. Sampai 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang berperolah dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada dan tulis, orang benar akan hidup. Nah ini, jadi Injil harus nampak kebenarannya dalam diri kita. Membuat kita bukan hanya orang percaya, tapi membuat kita orang benar. Nah, orang benar. Imannya benar, Injili. Hidupnya benar sebagai orang Kristen. Jangan pula menjadi Kristen tapi juga berdukun. Ah, lagi lemah imanku menambah iman. Pergilah aku berdukun. Tidak bisa menambah iman berdukun. Merusak iman itu. Kalau lemah iman berdoa berpuasa, maka iman dikuatkan. Rumah tangga kita harus benar. Makanya selalu saya katakan tidak boleh ada perceraian. Firman Tuhan berkata, menikah itu sekali untuk seumur hidup. Beberapa kali ada orang minta pemberkatan, ulang ya. Saya tidak pernah terima. Karena Tuhan berkata, menikah, cerai, lalu kawin lagi, itulah berzina. Ya kalau sampai harus cerailah terus, tak boleh lagi menikah. Sebab kawin, cerai, lalu kawin. Seperti di Bahal Gajah ada sampai 3 kali. Katanya diberkati juga ketiga-tiganya di gereja. Nah, mungkin dia bisa menjadi anggota gereja, tapi jelas melanggar firman Tuhan, tidak akan masuk ke surga. Karena Paulus katakan, orang berzina tidak masuk surga. Jadi rumah tangga kita harus benar. Penghasilan kita pun harus benar. Kemudian yang kedua adalah berbaju sirahkan keadilan. Nah, apa bedanya benar dengan adil? Ya? Ada. Kalau benar itu tidak salah. Benar itu tidak dusta. Di dalam Tuhan tidak ada dusta. Kalau kita hidup berdasarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan menjadikan kita benar sehingga tidak dusta. Apa yang dijanjikan Tuhan dalam firman-Nya dijamin kebenarannya untuk kita. Makanya kita harus hidup benar. Seperti Abraham, kita bisa menikmati kebenaran itu di dalam diri kita. Tapi ada lagi baju jirah, keadilan. Keadilan inilah pertahanan kita. Apa keadilan? Lurus, tidak memihak, tidak pilih bulu. Sama jemaat sering saya katakan, kalau hari Sabtu itu kan banyak acara kita ya, mulai dari kaum muda hingga orang tua. Kalau boleh supaya pernikahan jangan hari Sabtu lah ya. Dan kalau sampai terjadi pernikahan itu hari Sabtu, jangan sakit hati kalau aku tidak hadir. Amin. Karena aku mempersiapkan diriku ke hari Minggu ya. Jadi kalau ada pernikahan di hari Sabtu, paling aku dengan istriku menghantar, kalau dia boru, menghantar boraspir, daksi pernitodi, boraspirdo. Nah langsung sidahanun, itu tuh mulai adat. dang boras pesta saunang langsung dahano di kunung Yasdi. Oh kemudian gatini ulos saya datang sangai memang ulosi satu pukul lalu gatini ulos lalu kesempatan itu kumanfaatkan berdoa pemulutung manarita pekana manarita babu abainun halai olak ni mana terbain. Makanya ketika si Rait mengumumkan pesta di hari Sabtu, saya bilang puji Tuhan. Ya, hari Jumat, ya hari Jumat, hari Jumat. Bisa laku hadir. Bisa makan. Sampai selesai makan, dua berkat baru pulang. Sekarang untung sudah ada si Rait yang bisa kalau diloloan ya, bahasa Bataknya pun kudengar sudah mantap. Nah. Agak lega juga kurasa, enggak harus aku semua. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan harus adil ya. Jadi kalau saya tidak bisa di hari Sabtu, untuk siapapun yang pesta di hari Sabtu, aku sudah enggak bisa hadir. Jangan ada yang sakit hati. Enggak usah jauh-jauh. Paruh main kami, anak adikku yang juga baru Siburian. Anak yang ikut dong, bapak udahku, dua duhami. Dua dua bapak nami, bapakku bapak na. Alari Sabtu. Kau mampu angi bapak pesta hari Sabtu bahwa lama naruh tupak mau rodok mangan niku do. Lau do teman naruh tupakku. Bama notor halai si, bama notor au mangan. Hai neng mulau. Lai hupa apa lama pelopu nang manarita tong enggolo apa le pelopon tonggo moru muruhi. Saya bilang kepada saya, ya saya situ. Tang muru imana, bawa apa nak pang langsung ni beko. Ya, jadi dimanapun sedang jodohan, siapapun kalau dari Sabtu ya, adil ya. Jadi tidak ada jemaat yang berkata malu tu pesta ni sianu, pedita boy, tu pesta kudang roh, enggak ada. Ya, ini namanya adil. Makanya Allah kita itu dalam bahasa Ibraninya atau dalam perjanjian lama ditulis sadik, TSADIK, sadik. Artinya benar dan adil. Dia menghukum kesalahan sebagai bukti dia adil. Nggak bisa dia melihat kesalahan terus dibiarkan. Dan kemudian juga dia memberkati yang dengar dengaran. Itu adilnya Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Tidak ada dusta. Makanya katakan kepada Tuhan, Tuhan firman-Mu yang ini belum digenapi dalam diriku. Bukal kitamu kepada Tuhan. Niotuhab dan dopesahatu tuawon. Tuhan akan menepati janjinya. Haleluya. Saudara yang disebut Tuhan, kita harus adil. Adil dan benar. Juga terhadap anak-anak kita ya. Ya tentu kalau anak-anak sikapnya tidak sama, jangan anak-anak pula menuntut orang tua sama. Kalau dia anak jugul, lalu ada anak dengar-dengaran, apa bisa sama mereka? Bang, gua kasih jugul atau enggak, gua perbagianan si jugul. Datuk sarupai daun naburju. Dari keadilan juga, nampak di situ. Makanya kita harus adil. Dan perlengkapan kita yang ketiga adalah, kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ini. Jadi semua kita dituntut menjadi pemberita Injil, bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil, bukan hanya perhalado sintua, tapi semua kita, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Memberitakan Injil bukan hanya lewat mulut, bukan hanya melalui berdiri di podium, tapi lewat kehidupan kita yang Injili. Sehingga orang lain bisa melihat Kristus dalam diri kita. Itu sudah menginjili orang. Termasuk dalam bisnis saudara. Ada orang berkata begini. Angko nomor 33 on. Angko soni boto do manifu dang maruttunginna. Dang arong ngayak ni natar surah madokoniku manifu sama ruttung. Jangan dilaksanakan teori-teori yang tidak alkitabiah. Bahasa semerutung bangunan ngetong tang suku bupe modal lin hape ngelobisya modal lawati gope peruntungan. Berapa ini katanya? Segini. Kalau bisa ambil, ambil. Kalau tidak bisa, enggak usah. Unang hidup kena tundak suang model, apa yang ngelobi model. Itu kan bodoh. Ya. Siapa buah-buah model itu jolma? Urusan ini pada model liba. Boy ho buat tang boy. Unang. Selesai. Saudara ini sikul Tuhan. Tidak harus menipu baru untung. Makanya kita harus memberitakan Injil bukan saja dari podium tapi lewat kehidupan kita yang Injili sehingga orang lain bisa percaya. Anggui dak songo pertiga-tiga nai sanani kilona pe mangisu argana pe macokik enang bisa kan. Jadi kita memberitakan dari kehidupan kita. Sehingga orang lain bisa melihat. Tohoma Kristen. Tohoma per minggu. Tohoma parede. Nah ini jadi yang vokal, yang paduan suaranya. Jangan cuma nyanyi bagus. Tapi juga harus tunjukkan dirimu benar. Unang mengelim-elim naik halak. Mulu sadapokna merdadi. Enggak bisa gitu, saudara. Hidup kita harus Injili ini. Coba dalam surat Filipi pasal 1 ayat yang ke 27 dan 28. Filipi pasal 1 ayat 27 dan 28. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan dan itu datangnya dari Allah. Ini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi kita harus berjuang menunjukkan aku punya iman melalui hidup yang Injili ini. Ada orang berkata, anggo somenyogok dang boy penesinna. Gudang ini hurion somenyogok penes. Ba mul menyogok imanina ba sip-sip ma unang idok tang boy. Sugur atong. Unang idok atong ade ba ba ben unda. Tak sah dapat yang bersyukur mulai nak wow ni, ya kan? Banyak yang anak saya penes, baru main juga penes, slipper pun tak ku kasih, tak ada ku kasih. Sihar masuk pegawai di BUMN, ya, sudah permanen di sana, tak ada uang itu. Malah bukan melamar dia ke sana, dia dilamar. Ini. Sekarang dia mengauditor di Tanjung Pinang ya. Karena dia di region satu, wilayahnya wilayah Sumatera. Tak ada main duit itu. Ada kawan anak kami Carol ya. Yang mau ke Jerman dia. Supaya lulus aku kak, ku siram dosen penguji semua katanya. Disiram dosen penguji katanya. Boh, coba bayangkan. Tapi ketika anak saya kuliah, tak ada yang minta uang-uang siram. Nasi kotak pun tidak. Biasanya ku dengar kalau ada meja hijau harus disiapkan nasi kotak. Ku bilang sama siar ketika dia, di sini Pak tidak ada main nasi kotak, di sini main otak katanya. Saudara yang suruh Tuhan, kehidupan kita yang Injili itu sudah menginjil orang lain. Dan orang lain bisa melihat Yesus dalam diri kita. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kamu adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca sekalian orang. Menginjil juga bukan harus hanya dengan mulut, tapi lewat pemberitaan. Lewat pemberian. Ada dulu satu tim di Simalungun ini, tiap mereka menginjil, saya bilang sama mereka, aku bantu. Ya. Karena mereka mengeluh dananya. Dan ku tengok agak bagus penginjil mereka, sudah ada sound systemnya, sudah ada vokal grupnya, dan sudah lumayan bagus kalau untuk di kampung. Ya. Saya bilang, aku bantu. Tiap mereka menginjil, mereka laporkan, saya bantu. Tapi di kemudian hari bilang, idokon akadongan siat tuben ya do halak kita bata ikut doh duhamu marjamita asaboi hata bata ayang butuh lo betong hata bata beguru kamu hata bata ay har bata kamu dang butuh merata bata niku teh basai bang gua una soto lapu bilang sama tua aku bilang makanya ku kasih dana aku bilang sama mereka. Nanti tahun depan kita buka lagi satu peti di sini, peti penginjilan. Haleluya. Karena tim panggung boneka kita, saya lihat mereka giat menginjil ini. Saya sudah beri arahan kepada mereka, nanti bikin kalian Natal di Panti Asuhan Sarfat, ya. Nah, itu dulu, karena itu tidak terlalu besar. Bikin kalian Natal di situ. Saya sumbang, aku bilang. Nanti saya kerahkan juga yang mau menginjil, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menginjil bukan hanya dengan mulut, tapi juga dengan dana. Tapi juga dengan doa. Orang di Makedonia dilihat oleh Paulus dalam penglihatannya berdoa supaya Tuhan mengirim pemberitaan Injil. Dalam 1 Korintus, dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 9, tolong Pak Hombing. Kisah para Rasul 16 ayat 9. Kisah Rasul pasal 16 ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. S10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah ini. Jadi memberitakan Injil juga lewat doa. Supaya Tuhan mengutus hamba-hambanya kepada tempat yang membutuhkan penginjilan. Tapi kalau Anda disuruh pergi. Haleluya. Jadi kita semua bisa menginjil. Lewat kehidupan kita yang injili. Lewat pemberian-pemberian dan dana yang kita sumbangkan untuk menginjil. Tim panggung boneka kita juga didanai oleh misioneri dari Jerman itu. Ya. Jadi makanya tiap mereka bikin kegiatan, laporannya itu harus akurat. Harus akurat. Berapa dana yang dibutuhkan, hasil penginjilan mereka harus dikirim ke sana lengkap. Karena orang Jerman tidak boleh, tidak ada laporan. Tidak bisa hanya kita bilang penginjilan di sini, tapi tidak ada buktinya. Harus dipoto, dibikin akurat, dan hitungan. Dan harus secara akurat. Saudara Yesus Tuhan, kita juga harus memiliki kerelaan memberitakan Injil. Makanya berbakti kita, baik di gereja hari Minggu, maupun kebaktian keluarga, itu sudah merupakan penginjilan. Kerelaan saudara untuk berbakti, kerelaan saudara untuk berdoa, kerelaan saudara untuk mendanai penginjilan, itulah kasut-kasut pemberitaan Injil yang merupakan alat canggih, senjata yang membuat kita kuat. Kemudian perlengkapan yang lain yang keempat adalah dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Nah, ini. Jadi iman ini adalah perisai dalam perlengkapan kita. Perisai itu mampu menebas musuh kita. Tapi perisai juga adalah berbicara hal pertahanan diri kita. Kita harus punya perisai iman yang timbul dari berita Injil, sehingga kita tidak pernah meragukan berita dari Injil itu. Haleluya. Sekali percaya Yesus sampai nafas terakhir, percayalah Yesus. Sebab itu Paulus berkata dalam Roma pasal 1:16 tadi, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi kita harus memiliki keyakinan yang kokoh, bukan keyakinan yang ragu-ragu, sehingga kita memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan, termasuk di hadapan lawan-lawan kita. Suatu kali Pak Manulang bersama istri pergi ke pesta. Sengaja memang syarikat membuat semua makanan berdarah supaya kita lihat dulu akapesta kostai engkunuma songa gea hatang alangon. Nah, kira-kira begitu ya. Semua berdarah. Tapi apa kata Pak Ibu Manulang? Mak, tak pola pedo ihami jagali. Holani dahani pi buduh wala kami. Angguna marmudari ihamu mai. Jadi ketakutan juga syarikat gara-gara itu. Ayo belum, mangani mana tong nang mangani wa kan? Ibang kota syarikat. Perhuas do. Hona muruk. Dan memang kena marah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus membuktikan iman kita. Iman yang berkualitas, bukan hanya sembarang iman. Saya sedih ketika ada seorang pendeta, kebetulan namanya B. Manurung. Ya. Jadi pendeta B. Manurung meninggal. Ketika datang hula-hula, protokolnya berkata, ngaradihamu hula-hula nami, aineng romahami mersoba, bak, malopok turwaku. Mersoba tu hula-hula. Alkitab mengatakan, masih pasangapan mahamu, pasangap naturasmu. Mamuluni pasangap naturas niba, hobatusi, bapasangapun hula-hula. Natu gak bisa bauda. Ayau pesi ada hula-hula, tak kalau mau aku soba. Babu idodo honon. Ala nalau romahami, lau pasangap tuhamu. Hula-hula nami, radimahamu, kan bisa. Alana ada ngadok si sobahon, iya soholan, debatar. Makanya kalau kita berpesta dipilih protokol yang bisa diatur. Mulu mungani pesatuk tibana, songono dodoh nong meningon. Tak songoni dokon, itur nikati. Bani buat dia serak matong. Bawa saharwa, yang gue baru hajutun, bawa mulu salah-salah ya mana? Sampai seperti di Bahal Gajah mengubur orang tua sampai 9:30, mergajang ibe protokol. 9:30, hujan datang pula lagi. Bukan gereja kita, gereja lain. Tapi saudara-saudara Tuhan, kita harus menunjukkan iman kita qualified. Qualified. Masih pasang apa tu? Masih pasang apa? Tang dia orang yang tersurat. Bah pasang apa tu? Dah ulah-ulah ni, bah. Oh lo, pada ulah-ulah kan? Alah unang hidup sebaun. Sering juga ku dengar ni. Amata nama tua debatain. Saya sampai tikor protokolnya. Dak saya sindu honomu. Amata debatadu silu tua hidup honom. Ida pe hudukon. Amat. Ina sengaja tu ya lo. Roham mahuin neraka. Tau mahaduan uhum syaratibata. Jadi kalau kita syuhud, kan kita yang harus memilih siapa protokol dan ajari dia. Asa unang salah-salah. Sotunglah segabe sotu surga iba. Alani protokol li. Tangi bawa sama kata ayat. Saudara yang dihidup Tuhan, kita harus berjalan dari iman kepada iman. Dari iman keselamatan kepada iman yang membuat kita setia sampai akhir. Itulah iman yang dibuahkan oleh Roh Kudus. Makanya saya ngeri melihat orang kalau berbakti pun tak bisa setia. Roh sahali tang roh tolu hali. Buharun mangane persaan ini natanin naroh adung. Guru-guru di sekolah, kalau muridnya absennya lebih banyak dari kehadirannya, mesti rapat dewan guru. Baru panai hot tadonin nado. Ada kawan anak saya, ada kawan saya anaknya 64 absennya satu semester. Memang nilainya memungkit kedo panaihon. Tapi dewan guru berkata, dari mana dia tidak pernah hadir bisa tahu yang kita ajarkan? Berarti nyontek katanya. Keputusan dewan guru tinggal kelas. Asanai pindah matu luar provinsi. Tapi ketika masuk perguruan tinggi tetap tak bisa diterima. Nah ini. Jadi saudara-saudara Tuhan, kita harus memiliki iman yang membuat kita setia. Setia kepada pengajaran Alkitabiah, setia kepada juru selamat kita, setia kepada pasangan. Setia sampai akhir. Dan bukan hanya itu saja, kita juga perlu memiliki karunia iman yang memungkinkan kita melihat mujizat. Sehingga kita bisa memindahkan gunung. Coba Pak Homing dalam 1 Korintus 13 ayat 2. Kita melihat di sini ada iman yang memindahkan gunung. Satu Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, terus sampai ayat berikut, untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Silakan. Sekalipun kita memiliki iman yang sempurna, yang mampu memindahkan gunung, tapi kalau tanpa kasih, jadi kita perlu juga karunia iman dalam diri kita yang mampu memindahkan gunung. Gunung pencobaan, gunung persoalan, gunung permasalahan, dan kebutuhan atau hutang yang menggunung. Percaya kepada Tuhan? Aku pernah punya hutang menggunung, bukan untuk makan kami. Ketika membangun gereja lama, karena waktu itu kami baru berapa keluarga lah ya, dan tak mungkin bisa sekalipun kita bagi tok-tok ribe dan lain sebagainya kan selesai. Supaya kayu-kayu jangan busuk, akhirnya aku minjam dari bank. Saya minta kepada almarhum bapak mertua surat tanah. Nunggu berkat datang amang, ku bilang, dikasih. Kebetulan direktur bank di Siantar ketika itu masih hula-hula itu juga, Dalen Subrian. Jadi gampang. Tapi cilakanya tak bisa ku bayar bunganya. Karena apa? Aku salah. Tuhan sudah berkata jangan berhutang. Aku berhutang. Roh Tuhan tahu toko katanya isi mercuruh omang utang sampai 6 bulan sudah sama bunganya dengan pinjaman. Bah, akhirnya mertua saya bilang, bah menurung lunas cok kamu suatu sangai boto si matuamu buru ehol kami nebi datang maboto. Bah, ngeri aku. Tapi aku berdoa, aku berpuasa minta maaf kepada Tuhan. tak akan berhutang lagi Tuhan. Tapi tolonglah buka jalan supaya hutang sudah menggunung itu ketika itu. Ketika itu jumlahnya 285.000 dan itu tahun 80-an sudah cukup besar. Kolekte ketika itu masih ribuan. Berarti kalau dari kolekte mungkin 5 tahun baru selesai. Ya. Tuhan buka jalan. Dan memang Tuhan mampu mengadakan mujizat, tapi harus bertobat. Tak mau lagi aku ngutang-ngutang Tuhan, aku bilang. Ketika aku memimpin acara pembukaan atau penamatan sekolah di Purbasari, seorang misioneri ya, dari negeri Belanda mencarter sebuah taksi. Lalu memasuki kompleks, saudara Danny Peterson berlari dia. Dia kira tamunya karena sama-sama orang kulit putih. Tapi orang ini berkata, yang mana pendeta B. Manurung? Akhirnya datang Danny Peterson. Brur, brur yang dicari, katanya. Aku pun pikir-pikir apa dicari ini. Akhirnya dia tanya saya, brur membangun gereja? Betul. Bisa dilihat? Orang itu kan kalau mau bantu harus lihat. Bisa. Bisa ikut dengan taksi saya? Katanya, oke. Okay. Tunjukkanlah bangunan lama itu. Saya tidak bilang apa-apa sama dia, dia pun tidak bilang apa-apa sama saya. Hanya dia lihat. Kalau hanya cuma lihat, saya pikir, ya biarin aja kan. Tapi sebelum dia meninggalkan kompleks itu, dia berkata kepada saya, brur, ini dari gereja kami, satu amplop panjang. Ini dari gereja kami. Ekstra korekter dari gereja kami. Ketika aku mau ke sini, dia mau pergi ke Prabat, turis dia. Dititip sama aku, karena kami mendengar dari seorang teman, gak disebut temannya itu, orang itu kan rahasianya tinggi. Dari seorang teman, bahwa Anda membangun gereja. Ini bantuannya. Teken sudah diterima. Ku teken. Ketika ku buka, aku heran. Semua yang di dalam amplop pas untuk utang itu. Akhirnya aku setorkan sama bapak mertua ini, emang ngarobe pasi-pasi. Sedia duitnya. Bayi mabasan itu Tuhan isi negeri Belanda niku. Lalu aku berpikir juga ketika itu kan. Karena belum siap. Hanya atapnya sudah siap dan jendela-jendela. Aku nangguh pijep pape gumodang. Tonggong benon itu Tuhan menggarar. Tapi ku pikir sekali-sekali. Jangan-jangan karena terlalu banyak. Tuhan pikir kau serakah. Tapi kita perlu karunia iman dalam diri kita untuk berharap kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Karena firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 9. Coba kita baca. Yeremia 17 ayat 9. Maaf, ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Semua berkata amin. Untuk mengusir gunung-gunung persoalan, percobaan, permasalahan, kebutuhan yang menggunung. Perlu bukan hanya iman yang biasa, perlu iman-iman luar biasa. Termasuk hutang yang menggunung bisa diselesaikan Tuhan. Aku contohnya ya, apa yang kuceritakan ini, iya dan amin. Dan memang pas semua 285.000. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan yang dari negeri Belanda, Tuhan di negeri Belanda menggerakkan orang itu sampai pas jumlahnya. Enggak ada sisanya sama aku. Tuhan pikir joraho. Jadi tanggung Leon enggak balas saliper. Lebih-lebih. Ya kan? Tapi aku rasa puas. Bukan bayar. Sudah ini Tuhan, enggak boleh mengandalkan manusia. Mengandalkan Bapa kita saja pun terkutuk. Ini ada saudara Sidorus Abdi ya. Mertuanya orang kaya, mungkin terkaya Manurung di kota ini. Tapi jangan kira mau meminjamkan dia. Mulu neng memijam mamang tubang, terin lah doh. Jabumi bain bro. Emang nurung apa na keras-keras ada sepatah. Alana boleh ibuis ada, sudah ibuis kan? Bana mengajari mago deh bapak utak kucul mah. Iya, lumayan bisa dipulangkan. Kalau tak bisa, hilang uang awak, pasti tak mau dia lagi masuk gereja. Dua hilang. Hilang uang, hilang orangnya. Makanya kata firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 8, jangan berhutang. Aku pun melayani pekerjaan Tuhan dari susah payah. Tapi boleh tanya si mujemat, sama siapa aku berhutang? Minjam pernah, tapi bisa kembalikan. Sampai sama Pak Mendulang pernah bilang, Amang Mendulang, ayo bawa hatuk tersordang ada kepek kuro memijap Tuhan muda, so tung madileo kamu amar hutang, aku bilang. Ayah hari ini kamu amang, ayah namuruk gua kamu, tau. Alah namulilo kamu amar hutang, apalagi mang hiro-hiro. Pasu-pasu Tuhanmu, pasu-pasu ni parutang, dan merasai hutang. Pasu-pasu ni pangidu-idu, panehenehe. Alai melorot ujabumu sebagai hamba Tuhan. Pasu-pasu ni hamba Tuhan, ma Tuhanmu. Makanya saya datang bersama istri saya, berbincang-bincang. Barangkali ada yang mau kita doakan. Alana menganggu di gereja kuna julu, mulai menang tu dia pendita, sairoro nasida mamijam, anonin na Tuhan do manggarar. Masa Tuhan menggarar utang gimana? Gari utang anak kon iba belum tentu oleh iba menggarar. Pasu-pasu mau marutang. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kita perlu punya perjalanan dari iman yang menyelamatkan hingga iman yang membuat kita aman. Safe bahasa Inggris. Termasuk safe, tidak berhutang. Karena Tuhan kita pohon segala berkat. Haleluya. Makanya kalau ada masalah-masalah yang belum terselesaikan, kebutuhan-kebutuhan yang sudah menggunung belum terjawab, nanti tanggal 25 ini kita doa semalaman. Haleluya. Ini doa semalaman. Sihar sudah tanya saya, Pak, ada yang sudah balikkan formulir? Kata saya bilang sudah ada. Sudah lumayan banyak juga dari Bahal Gajah. Tanggal 24 aku baru bisa datang. Katanya, pokoknya kau datang karena ini gagasanmu, aku bilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak hanya perlu iman keselamatan, tapi juga iman yang membuat kita mencapai sampai kepada kesempurnaan roh, jiwa dan tubuh kita. Karena itu kita perlu iman melihat mujizat dan tanda heran dalam diri kita. Yang berikutnya adalah terimalah ketopong keselamatan. Kalau bahasa Inggris, helmet. Helm, kalau orang kita Indonesia berkata helm. Tapi kalau helm bahasa Inggris itu cilaka. Helmet itu topi baja, topi pengaman yang membuat kita aman. Jadi begitu juga secara rohani, kita perlu topi, kopiah, pengaman. Pengaman apa? Pengaman pikiran kita, supaya pikiran kita tidak memikirkan yang terlalu tinggi. Roma 12. Tolong Pak Hombing, Roma pasal 12 ayat yang ke-3. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Inilah topi kita. Jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Seorang kawan pendeta berangan-angan beli mobil. Sudah dia doakan, dia puasakan, ya, sampai kaum muda digerakkan berpuasa. Mereknya pun sudah ditentukan dia. Waktu itu super kijang, warna merah. Begitu akuratnya imannya. Tapi tak kunjung tiba sampai sekarang. Sampai sekarang. Kemudian tanah gereja dipreteli mau dijual. Orang beli tanah, dia jual tanah. Akhirnya persoalan. Kalau pikiran kita ini menginginkan hal yang lebih tinggi dari yang patut untuk kita, itu berarti kita si botak, si gundul ya. Tak ada pengaman pikirannya ini. Ada orang mengajari saya, menurung kalau mau beli mobil baru katanya, bisa jual mobil lamamu untuk uang muka, tapi sekali sebulan kau datang berkhotbah katanya. Bah, anggo mercabita riba menutup kredit oleh muruk Tuhan. Tak mau aku. Saya bilang, untuk apaku harus mobil baru? Perjalananku ke Bahal Gajah. Teman-teman yang sudah pernah saya bawa ke Bahal Gajah kan lihat jalan itu kan? Kalau ada pun mobilku yang baru tak kubawa ke situ. Ikut kusalimuti di garasi. Sayang dong ya. Makanya sampai sekarang ku pertahankan Hayes. Jadi kita harus punya topi pengaman. Makanya Paulus katakan, aku tahu berhemat-hemat. Dan aku tahu bermewah-mewah. Kita harus tahu saatnya hemat, saatnya juga. Makanya aman pikiran ini. Makanya Paulus berkata dalam surat Filipi, pasal 4 ayat yang ke-7. Kiranya damai sejahtera Allah. Nggak boleh pikiran kita kacau. Yang melebihi segala akal. Jadi di pikiran ini harus ada damai sejahtera Allah, sehingga kita tidak digembalakan oleh pikiran kita yang di dalamnya ada keinginan yang sangat tinggi. Hati, nah ini hati perasaan. Jadi kita tidak boleh hidup menurut perasaan kita, menurut selera kita dan pikiranmu, program-program. Ada kawan saya pendeta, oh pikirannya luar biasa. Satu kali dia datang bertanya, menurung, sudah macam mana visimu? Ya, saya bilang visi saya melayani Tuhanlah dengan segenap hati. Hanya itu yang bisa kubuat. Kalau visiku, kata dia, tahun 2000 inilah gerejaku. Sudah dia bikin sketnya. Sudah dia bikin juga termasuk ada kantin di situ. Ada salon untuk kaum-kaum perempuan kalau mereka lagi vokal supaya bisa di situ bersisir, apa semua cantik. Udah disiapkan sampai kantor posnya. Bagus. Tapi saudara tahu, itu baru gambar dia sudah menghadap Tuhan. Menghadap. Dan sampai sekarang tak jadi-jadi itu. Jadi kalau pikiran kita terlalu tinggi, itu beban kita. Paulus katakan, apa yang belum dilihat mata, belum didengar telinga, belum timbul dalam hati, itu disiapkan Allah bagi orang yang mengasihi dia. Penting bagi kita, hati kita mengasihi Tuhan di atas segalanya. Yang belum kita pikir, belum kita lihat, belum kita dengar, Tuhan siapkan. Haleluya. Inilah senjata canggih kita. Karena itu kita harus menerima topi keselamatan, pengaman dalam pikiran kita, sehingga dalam pikiran kita hanya ada pikiran yang baik, yang indah dan yang manis. Coba Pak Hombing, Filipi 4 ayat 8 itu. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah yang harus ada dalam pikiran kita, semua yang baik, semua yang manis, yang sedap didengar. Itu harus membalut pikiran kita sehingga kita akan merasa aman. Selanjutnya Tuhan akan menambahkan. Selanjutnya Tuhan akan memerintahkan berkat. Saya bersyukur ketika Bapak Kristina bersaksi, dia bilang ada berkat yang diperintahkan Tuhan. Puji Tuhan lah bisa dia mengalami. Yang guna julu martangi yang meluningun lagu lama iturin nado najulu lagu lama, tapi sekarang enggak lagi ya. Sudah sadar dia kalau berkat itu bisa diperintahkan Tuhan. Kemudian yang keenam adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Kita harus memiliki firman Allah, sebab si pencoba itu yaitu iblis akan mencobai kita juga dengan firman Allah. Makanya kita harus memiliki perbendaharaan yang banyak. Paulus katakan kepada jemaat, supaya biarlah firman Allah dengan segala kekayaannya diam di dalam kamu dengan limpahnya. Jadi kita tidak boleh memiliki firman yang hanya sedikit, asal percaya saja. Tetapi kita harus memiliki segudang firman Allah, seperti jemaat Berea, seperti jemaat Kolose, memiliki firman dengan limpahnya. Dalam Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi firman Allah harus melimpah masuk ke dalam hati dan pikiran kita, dan kemudian juga melimpah keluar dari kita melalui kesaksian hidup. Karena setan datang dengan firman. Ketika Yesus dicobai di bukit pencobaan, setan datang. Sesudah dia lapar 40 hari dan 40 malam tidak makan. Jika engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Ini adalah sindiran kepada perkataan Allah. Ketika Yesus dibaptis, terdengar suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah akan dia. Tidak perlu Yesus menjadikan batu jadi roti baru anak Allah. Sudah sah dia oleh urapan, oleh perkataan Allah, oleh kelahirannya. Dia anak Allah, tidak perlu dia berbuat sesuatu. Tapi setan dengan liciknya, jika engkau anak Allah, coba jadikan batu jadi roti. Tak sukar bagi Yesus membuat batu jadi roti. Air jadi anggur bisa. Apa susahnya batu jadi roti? Tapi Yesus tidak mau menuruti firman Allah. Yesus berkata, ada tersurat, bukan saja dari roti manusia bisa hidup. Jadi kita harus memiliki firman yang lebih banyak daripada yang diketahui oleh setan, supaya dia tidak menipu kita, karena kita tahu muslihatnya. Dan yang terakhir, dalam surat Efesus pasal yang ke-6, dalam segala doa dan permohonan. Jadi doa itu ada jenis-jenisnya. Ada doa permohonan, ada juga doa syafaat, ada juga doa ucapan syukur. Perlu juga kita mengalami semua doa. Berdoalah untuk keperluan pribadi, untuk rumah tangga, untuk anak-anak hingga cucu. Tapi berdoalah juga untuk orang lain. Berdoalah untuk tetangga. Berdoalah untuk kota kita, supaya di kota kita ini kita bisa bebas memberitakan Injil, bebas berbakti. Di Cianjur pernah mereka tidak bisa menyanyi. Jadi berbakti, kalau menyanyi itu harus suara pelan-pelan, harus seperempat suara katanya ya. Mengukur seperempat suara pun sudah susah. Yang saya tahu hanya istilah setengah suara, lebih pelan dari yang biasanya. Ini harus sayup-sayup. Tapi berdoa mereka di sana, jemaat berdoa, murid-murid sekolah kita berdoa, supaya penghambat-penghambat provokator-provokator dari agama lain yang membuat mereka tidak bebas beribadah Tuhan singkirkan, dan satu demi satu mati. Kalau tidak mau bertobat, ya mati. Kita doakan mereka semua bertobat. Sekarang mereka bisa berbakti dengan bebasnya. Kita di Siantar bebas berbakti, orangnya yang tidak bebas, tidak mau bebas, ya. Saya sedih di kota ini di mana kita bebas berbakti, bebas memuji Tuhan, bebas berdoa. Tapi kita yang tidak bebas datang. Adong ma baru loja, adong ma repot, adong ma natusan, adong natuson, adong natusadui. Ya, nanti kita semua harus bertanggung jawab dengan itu. Tapi marilah kita juga berdoa untuk diri kita. Berdoa juga untuk orang lain. Berdoa juga untuk program Allah yang akan dikerjakan oleh Tuhan dalam diri kita. Seperti penglihatan yang dilihat oleh Paulus dari Makedonia. Saya sering bertanya kepada ibu kalau suaminya tidak ikut. Ai dia mata. Ai sohuida inna muse. Baru kamu sarumah tangga dengan masih paidani nang niku. Tatanya aku memang saya hujudunya netung nainan. Takui daraku bawa teman dengan dia inna muse. Ai baru inna tanah dengan bawa teman dengan dia. Ama tanah dengan bawa teman dengan dia. Anggota baradatan boi duru. Kita harus juga berdoa untuk orang lain. Makanya nanti tanggal 25 ya, kita doa semalaman. Saya undang jemaat hadir supaya Tuhan mengaruniakan karunia iman kepada masing-masing kita, supaya kita bisa melihat mujizat. Kalau ada yang masih berutang, supaya utang pun bisa dibayar. Jangan sakit hati tidak diberi berutang. Bersyukurlah Anda tidak diizinkan orang berutang. Percayalah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Amin. Mungkin ini agak pedas, tapi harus demikian, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kemudian juga berdoa dalam roh, ya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang. Kita tidak cukup hanya berdoa dengan akal budi kita, tapi juga harus berdoa dengan roh. Kita izinkan Roh Kudus berdoa dalam diri kita, menggantikan kita. Makanya nanti acara kita paginya, sesudah empat kan sudah bisa kita bersuara keras, ya, udah bangun orang. Kita akhiri dengan berdoa bersama untuk kepenuhan Roh Kudus. Kita harus memiliki kehidupan doa. Bukan hanya berdoa, tapi doa harus menjadi kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat mujizat. Apa yang belum dapat, kita akan dapat. Amin. Apa yang belum ada, supaya diadakan oleh Tuhan. Persoalan-persoalan yang menggunung, yang belum ada jawaban, kita gumuli dalam doa semalaman. Kita bangun supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita karunia iman, sehingga iman kita, apa yang kita imani dalam Tuhan, menjadi wujud nyata.